الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال هنا رحمه الله تعالى الباب الثالث الاعتكاف. قال يشرع في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكل سيما في العشر الأواخر ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. ذكر هنا رحمه الله تعالى وإمام الشوكاني رحمه الله juga merupakan bab yang terakhir dari pembahasan kitab As-Siyam dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Faqala al-babu al-thalith al-i'tikaf. Fal-i'tikaf ya berasal dari kata uquf, ya. Fal-uquf bimakna iltizam al-ibadah, ya, pemaknanya iltizam ya ala fi'li al-ibadah. Dari sini juga lah diambil disadur makna i'tikaf syara'an. Pemakna i'tikaf syara'an iltizam ya makanan atau iltizam makanan khas, ya, pada awqatin makhsusah, itu mengadakan atau menjadikan suatu tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk ibadah, ya, untuk melakukan peribadatan. Dimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum aqifuna 'ala al-masajid." Antum aqifuna 'ala al-masajid, yakni ketika kalian i'tikaf fil masajid. Aqifuna ini iltizam pada ibadat pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu tertentu. Wa al-asal fil i'tikafi sunnah. Ya, al-asal pada kitab pada i'tikaf sunnah. Kemana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa antum akhifuna fil masajid. Ya, dan kalian melakukan i'tikaf fil masajid. Demikian juga dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kesemua hadis-hadis tersebut menunjukkan istihbab dan sunniyat al-i'tikaf. Karena hadis-hadis tentang i'tikaf yaitu berasal dari hikayat fi'lun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan hadha al-amal. Kemana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pada hadis muttafaqun alaihi wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yatakifu al-ashara al-awakhir fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa melakukan itikaf pada 10 hari Ramadan, hatta qabadahu Allah, hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma qala Aisyah, thumma qalat Aisyah, wa taqafa ba'da dhalika azwajuhu. Dan sepeninggal Nabi, ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa istri istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. Baik. Hada tentang i'tikaf. Ya al-asl fi i'tikaf as-sunnah. Wal i'tikaf qad yakunu wajiban. Itu bisa menjadi wajib binadar. Ya, bisa menjadi wajib ya karena adanya nazar. Mana sebagian menisbatkan kepada Athar Umar radhiyallahu taala anhu, annahu nadara bi i'tikafin. Ya, beliau pernah melakukan nazar untuk melakukan i'tikaf. Ya, maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi menyebutkan au bi nadran. Ya, bahwa tuntaskan nazar yang engkau telah lakukan, yang telah sebutkan. Nah, ini perintah ya ufi nadrak, isyarat bahwa i'tikaf atau ibadat apa saja itu bisa menjadi wajib dengan nadar. Ini berlaku kaidah yang disebutkan oleh kalangan para fuqaha dan usuliyin ala anna al-ibadat al-mustahabba atau kamasnuna idza altazama al-abdu ya faqad wajabalah atau wajaba alaihi. Ya, kalau seorang hamba dia menjadikan ibadat itu menjadi lazim bagi dia dengan nazar, ya, maka ibadah ini juga menjadi wajib bagi dia, walaupun hukum asal dari ibadah tersebut adalah sunnah, ya, adalah sunnah. Taib. Faqala huna rahimahullahu ta'ala, ya al-babu al-thalithu al-i'tikaf, qala yushra'u fi kulli waqtin fil masajid. Ya, dan disyariatkan i'tikaf. Qala huna rahmatullah alaih. Yushra'u fi kulli waqtin. Disyariatkan ya pada setiap waktu. Pada setiap ya setiap waktu. Kemana disebutkan juga dari hadis Abdullah ibn Umar dari hikayat yang saya sebutkan tadi. Bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bila beliau berkata, kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifa laylatan fi masjidil haram. Bila beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bernadar, ya, pernah bernadar untuk melakukan i'tikaf pada suatu malam mutlakan. Ya, inni nadartu laylatan. Ayat pada malam apa saja. Fi masjidil haram. Syahidnya pada kalimat laylatan. Ya, ini isyarat bahwa tidak disyaratkan i'tikaf as-siyam. Khilafan dengan sebagian para fuqaha. Ya, sebagian kalangan fuqaha mengatakan ishtaratu fi itikafi as-siyam. Hatta yaruddu ala dhalik. Ini sanggahan bagi mereka. Kenapa bila disyaratkan puasa, tentunya Umar akan mengatakan inni nadartu itikafa laylatan. Karena laylah waktu malam adalah waktu yang tidak disyariatkan berpuasa. Bisa dipahami di sini? Taib. Baik, ini juga ala fardhi mas'alah idan. Ala fardhi mas'alah. Apabila salah seorang dia i'tikaf di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan, anggaplah seperti itu. Cuma di sela-sela dia i'tikaf dia sakit. Fa'aftar. Ya, dia sakit lantas dia berbuka. Apakah dia tetap boleh melanjutkan i'tikaf atau tidak? Pada masalah ini ada dua pandangan di kalangan para fuqaha dan juga merupakan dua wajah di kalangan fuqaha Hanabilah. Ya, yang lebih tepat insyaallah taala apabila tidak mendatangkan mudarat dia tetap berada di masjid i'tikaf walaupun dia berbuka, tetap dia melanjutkan i'tikafnya. Dan ini pendapat yang dianut oleh sebagian besar mutakhirin di madzhab Hanabilah. Jika tidak, apabila dia khawatir jika tetap berada di masjid mendatangkan mudarat bagi dia, ya, tapi tidak mengapa dia kembali ke rumahnya. Dia kembali ke rumahnya atau dia berobat, misalnya, ya, dia berobat dan apabila dia sudah sembuh atau dia sudah disangka sanggup untuk melanjutkan i'tikaf, dia kembali ke masjid dan i'tikaf di tempat dia yang pertama. Di tempat dia yang pertama. Di sini juga sebagian ulama menyebutkan bahwa bukan hal yang terpuji atau bukan termasuk amalan yang makruh apabila salah seorang meninggalkan i'tikaf di utrin, ya, uzur yang bisa jadi dia kembali untuk melakukan i'tikaf, bukan hal yang terpuji apabila seseorang yang lain mengambil tempat dia. Nah, tetap dibiarkan. Ya, sampai benar-benar disangka bahwa orang tersebut tidak akan kembali lagi ke tempat i'tikaf dia. Jadi ini juga ikhwan dan jami'an. Ya, jadi pertama i'tikaf masyru' dan diperbolehkan di waktu apa saja, di hari apa saja. Pada hada, yang kedua dari makna yang kita sebutkan juga dari asar Umar ini, ya, dari asar Umar ini juga bahwa tidak disyaratkan i'tikaf as-siyam. Tidak disyaratkan i'tikaf untuk pelaku atau mu'takif ini itu harus berpuasa, tidak disyaratkan. Wal aula tentunya wal afdal itu disertai dengan as-siyam. Ya, itu istilahnya dengan at-tanbih. Ya, at-tanbih yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat memperhatikan i'tikaf, ya, itu pada bulan Ramadan. Karena pada bulan tersebut selain ya terdapat beberapa amal ketaatan dan juga pada bulan Ramadan diwajibkan mana? Puasa. Jadi al-aula atau al-afdal ketika seseorang i'tikaf, ya, lebih utama apabila dia juga berpuasa. Tetapi bukan syarat. Faqalu huna rahmatullah alaihi, ya, yushra'u fi kulli waqtin fil masajid. Fadi sebutkan bahwa tempat i'tikaf, ya, tempat i'tikaf adalah fil masajid. Tempat i'tikaf yang disyariatkan adalah di masjid. Ini berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum aqifuna fil masajid." Ya, pada ayat ini disebutkan bahwa kalian i'tikaf, ya, kalian i'tikaf di masjid. Dan kemudian ayat ini difahami oleh sebagian kalangan para fuqaha bahwa i'tikaf yasihhu fi kulli masjidin. Ya, jami'in, ya, di itikaf disyariatkan pada setiap masjid jami fi jamaah. Nah, ini pendapat yang paling tepat yang terkait dengan itikaf. Dan sebagian kalangan ahli ilmu mensyaratkan, ya, mensyaratkan masjid yang dilakukan atau diadakan itikaf itu masjid yang fihi jumaah. Ya, masjid yang fihi ada salat, ya, salatu al-jumaah. Ya, wa hadha laysa bi sahih. Fakadanya salatul jum'ah pada suatu masjid bukan syarat. Dengan kata lain, masjidul jami' bukan syarat. Bukan syarat sah tidaknya i'tikaf. Bukan syarat sahnya i'tikaf. Karena qawluhu subhanahu wa ta'ala wa antum akifuna fil masajid mencakup setiap masjid yang ada. Ya, baik itu masjidul jami' atau masjidul jama'ah. Adapun selain dari itu tidak termasuk. Karena indal Arab atau indal syara' itu la yutlaq alaihi ismul masjid. Adapun musalla yang tidak terdapat salatul jamaah, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, ya, atau ruangan tertentu yang terkadang dipergunakan salatul jamaah, kadang-kadang juga tidak, maka ini tidak dinamakan masjid. Oleh hadza dinamakan masjid fa la yasihul itikafu fihi indal jumhur. Ya, tidak sah itikaf di masjid seperti ini indal jumhur. Ya, khilafah dengan kalangan zahiriyah dan sebagian kalangan fuqaha lainnya yang mereka mengatakan kullu ma yusalli fihi ratiba, ya, ya'takafu bihi, yutakafu fihi. Ya, semua yang seseorang diiltizam melakukan salat ratiba, ya, dia boleh itikaf di tempat tersebut. Fa yashmal hadha mencakup madza masjid yang kita sebutkan tadi, mencakup juga Masjidul Hayy, ya, mencakup juga masjid masjid persinggahan, bahkan mencakup juga masjid yang dibangun seseorang khusus bagi dia di rumahnya, ya, musallal bait misalnya. Ini biasa terjadi, ada di beberapa kalangan Arab, ya, ya, mereka di rumah dia dibangun ruangan tertentu untuk ibadat. Fa inna badal zahiriyah boleh itikaf di tempat tersebut. Tapi yang sahih tidak. Yang sahih yaitu di masjid mana? Masjid jama'ah. Masjid jama'ah. Fah sebagian kalangan ahli ilm yang menyebutkan bahwa la yasihul itikaf bahkan yang kecuali fi masajid salasa. Ya, di ba'dul fuqaha menyebutkan bahwa tidak sah ya itikaf kecuali di masjid salasa. Maka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, la itikafa illa fi masajid al-thalatha. Tidak sah itikaf kecuali fi masajid al-thalatha. Kecuali di tiga masjid. Tiga masjid tersebut kata mereka, yakni Masjid al-Haram, Masjid al-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan Masjid al-Aqsa. Ya, mereka berdalilkan dengan keumuman hadis tersebut. Ya, keumuman hadis. Ya, tayyib wa la itikafa illa fi masajid. Ya, fi masajid al-Salaka. Tayyib. Lihatan dari hadis al-Hudhaifah. Ya, hadis Hudhaifah ibn al-Yaman. Tayyib. Akan tetapi hadis al-Hadith, sebagian ulama takallama fihi, tapi yang sahih sanaduhu sahih. Ya, sanadnya sahih. Tapi baki masalah pada kalimat la itikafa illa fi masajid al-Salaka. Amma bi'tibar asbabul wurud hadzal hadits, fatadabat kisah, ya, terdapat kisah antara Hudzaifah dan Abi Musa al-Asy'ari terkait dengan hadis la itikafa illa fi masajid al-Salaka. Ya, terkait dengan kisah fi itikaf fi masajid, ya, fi masjid al-Salaka. Ya, di mana ketika beliau, ya, ketika beliau datang, tayyib, ya, mada datang di Kufa, dia mendapati kaum muslimin waktu itu, ya, mereka berada atau berkumpul di masjid melakukan itikaf. Ketika melihat, ya, melihat kaum muslimin ini sedang berkumpul di masjid, tentunya gairu masjid salata, ya, maka itarada Hudzaifah dan menyebutkan hadis tadi, ya, ala ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, la itikafa illa fi masajid salasa. Ketika dia mengkritisi, ya, kaum muslimin yang ada di tempat tersebut, dia berkata kepada Abdullah, sedangkan engkau mengetahui bahwa Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda la itikafa illa fi masajid salasa. Lalu dijawab, ya, oleh beliau, dia mengatakan, eh, na'am, lakin la'allaka, ya, nasita wa hafidhu, wa la'allaka nasita wa hafidhu, ya, wa akhta'ta wa aswabu. Saya dikritisi, dan dijawab oleh beliau bahwa, ya, benar, kita tahu hadis tersebut. Ya, na'am, hadis la itikafa illa fi masajid salasa, ya, saya sudah tahu hadis tadi. Akan tetapi, dia mengatakan, tapi bisa jadi, ya, nasita wa hafidhu, ya, engkau lupa sesuatu dan mereka tahu. Artinya ketika mereka melakukan amalan itikaf ini dan itikaf tersebut menjadi masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, ya, kaifa yakunu ingkar, kok bisa ada seorang yang mengingkari? Kaum muslimin yang waktu itu tentunya di zaman tabi'in, di zaman para sahabat waktu itu sangat banyak di Syam, ya, dan mereka mengetahui amalan ini, bahkan mereka, sebagian di antara mereka juga itikaf. Kok bisa mereka melakukan suatu amalan, ya, amalan yang amalan itu indah ke anta itu mungkar, ya, indah Hudzaifah itu bukan amalan yang disyariatkan. Maka lantas balas kritikan beliau ini, dan dia katakan la alla kana sita, bisa jadi engkau ini lupa suatu dalil sehingga mengingkari itikaf kaum muslimin di masjid yang ada di Kufa, bukan di Syam, yang ada di Kufa waktu itu, ya, wa hafidhu, dan mereka mengetahui dalil. Baik, masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini dijawab oleh Abdullah, ya, Abdullah ibn Mas'ud kepada Hudzaifah ini, ya, bahwa mereka berada di Kufa ini itikaf, bisa jadi mengetahui dalil yang tidak engkau ketahui. Artinya engkau mengetahui dalil larangan, la itikafa. Ya, contoh mereka mengetahui dalil yang membolehkan. Ya kan, dan di sini ada isyarat bahwa ijtihad seorang sahabi dalam memahami dalil itu bukan dalil untuk meruntuhkan ijtihad sahabat yang lain. Ya, fa yang lainnya termasuk Abdullah ibn Mas'ud tentunya. Fa Abdullah ibn Mas'ud memahami bahwa hadis la itikafa illa fi masajid salasa bukan bermakna pengkhususan. Ya. Dan mereka memahami fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ala wajhil umum, berlaku secara umum di masjid mana saja, di masjid mana saja. Hasan ditegaskan lagi oleh Ibnu Mas'ud, wa la'allaka akhta'ta wa asabu. Dan kalau begitu, ya bisa jadi engkau salah memahami. Engkau keliru dan mereka benar. Mereka yang benar, ya, mereka itikaf di masjid di Kufah saat itu, ya mereka lah yang melakukan amalan yang benar. Artinya diperbolehkan itikaf di masjid salasa. Lidzalika ikhwan jami'an, sebagian besar kalangan mayoritas ulama belakangan, ya dari kalangan Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dari mereka yang menyebutkan bahwa hadis la i'tikafa illa fi masajid as-salasa itu yuhmalu 'ala al-afdaliyah. Itu difahami dari makna al-afdaliyah pertama. Ya, bahwa dari semua kebolehan i'tikaf di kulli masajid afdalul masajid i'tikafu fihi atau fiha itu mana? Masajid as-salasa. Di tempat i'tikaf yang paling utama adalah masajid salasa, tiga masjid yang tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka memahami bahwa makna la i'tikafa illa fi masajid salasa itu tafsir dari hadis yang lain. La tashuddu ar-rihal illa fi masajid salasa. Famuraduhu la tashuddu ar-rihal ay shiddat ar-rihal li ajli al-ibadah. Ya? Yani tashuddu ar-rihal itu bersengaja safar. Ya? Bersengaja safar untuk niat ibadah. Niat ibadah. Maka tidak diperbolehkan kecuali pada tiga masjid. Salah satu contohnya, misalnya meniatkan rihla untuk itikaf ke satu tempat. Ini tidak diperbolehkan kecuali ke tiga masjid. Walihada, karena itulah, ini juga termasuk di antara mungkarat yang terjadi di zaman kita belakangan ini. Ya, seseorang, ya mereka mengumpulkan harta mereka, ya, dan mengajak kaum muslimin yang lainnya, ya, untuk melakukan ziarat, untuk melakukan rihlah dengan tujuan ibadah ke selain dari salah satu masjid. Bahkan lebih anehnya lagi, mereka melakukan rihlah dan ziarat ini ke tempat-tempat yang mungkar. Misalnya yang banyak terjadi di kampungnya Abu Hafsah misalnya. Iya, benar di Jawa sering ya. Hah? Gimana lah. Itu ziaratul wali misalnya. Ini tentunya bertentangan, berseberangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddu ar-rihala illa fi illa ila masajid as-salam. Namun seseorang dia melakukan perjalanan jauh untuk niat ibadah kecuali di masajid salata. Hadza huwa makna. Jadi ikhwan jami'an, fa qawluhu rahmatullah alaihi yushra'u fi kulli waqtin fil masajid. Jadi sahih, diperbolehkan itikaf di semua yang namanya masjid. Ya, dia disyaratkan mana? Terdapat jamaah. Wa yang dimaksud dengan jamaah di sini, maksud dengan jamaah di sini, ya ini fihi imamur rawatib wa fil adan. Ya, di masjid tersebut ada adan lima waktu. Ya, ada adan lima waktu dan terdapat imam rawatib. Itu dimaksud dengan masjid al-jamaah. Ya, dan semua bahagian dari masjid selama yutlak alaihi masjid, ya, itu diperbolehkan i'tikaf fihi. Ya, diperbolehkan i'tikaf di semua bahagian dari dalam masjid, termasuk di antaranya al-mihrab. Ya, diperbolehkan i'tikaf fihi, termasuk juga ruangan yang ada di samping mihrab yang biasa khusus diperuntukkan untuk imam atau untuk persinggahan, untuk istirahat. Ya, termasuk juga bagian di mimbar dan apa saja di bagian di masjid. Ya, boleh seseorang mengambil tempat tersebut untuk i'tikaf. Ya, untuk i'tikaf. Dan semua ruangan yang bermenyatu dengan masjid, selama pintu masuknya itu adalah pintu masjid, itu dinamakan masjid. Ini sudah pernah terangkan ya, kamul masajid. Ya, semua yang masuk pada bagian masjid, pintunya lain dari masjid, itu dikategorikan masjid dan diperbolehkan i'tikaf. Baik, selain dari itu fa fihi al-khilaf. Ya. Selain dari itu terdapat khilaf di kalangan ahli ilm, apakah diperbolehkan i'tikaf atau tidak? Misalnya, ikhtalafu fi manara masjid. Ya, apakah seseorang boleh i'tikaf di manara masjid atau tidak? Termasuk juga di maktabah yang pintunya dan selain dari pintu masjid diperbolehkan itikaf atau tidak, termasuk juga pada teras, teras masjid, apakah juga diperbolehkan itikaf atau tidak. Nah, ini kembali dalam pemahaman atau itlaqat penggunaan kata masjid ya, pada bagian-bagian tersebut. Apakah dia di sah dikatakan bagian masjid untuk tempat salat berjamaah atau tidak? Maknanya ketika imam salat misalnya salat di depan, bolehkah orang makmum yang berada di menara masjid dia tabi kepada imam? Ya, atau di menara, bayangin aja menaranya ini melalui ammu anggap atau pernah di bagian atasnya lihat di bawah salat terus antum salat, boleh atau tidak? Ha, seperti itu ya, sama juga apabila masjid ini terdiri atas dua lantai, selama dipergunakan kedua lantai tersebut untuk salatul jamaah ya, salatul jamaah, maka tetap dianggap sebagai sebagai masjid. Kalau tidak, maka tidak ya. Seperti yang pernah singgung, seperti masjid yang sering kita pergunakan, yaitu masjid Al-Itisab, bagian bawahnya itu tidak dinamakan masjid karena tidak dipergunakan untuk salat ya, bahkan seringkali dipergunakan untuk maksiat bahkan ya, ya, untuk acara ikhtilat, pesta dan segala macam ya. Maka di situ tidak digunakan untuk itikaf ya, boleh terjadi jual beli di bagian tersebut, tidak mengapa ya. Dan wanita haid boleh masuk dan duduk ya, boleh masuk dan duduk tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Tentunya kita keluar dari khilaf yang ada ya, masalah larangan wanita haid masuk ke masjid di bagian bawah itu tidak termasuk. Jadi silahkan aja ya, silahkan masuk ke tempat tadi ya. Bahkan keliru ketika ada satu dua orang di antara kita atau di antara ummahat yang menganggap tempat tersebut tidak diperbolehkan jual beli kerana masjid lah. Kalau tidak boleh jual beli kerana masjid, maka nanti kalau ya, haid tidak boleh masuk ya kan? Dan kalau masuk ke situ harus salat sunnah dua rakaat. Kalau kita mengatakan itu wajib ya, ada berapa ahkam yang lainnya akan masuk pada kategori akan diberlakukan pada bagian tersebut. Lucunya itu tidak diberlakukan, hanya diberlakukan satu hukum dalam pandangan mereka saja ya. La ilaha illallah. Kalau yang tadi dimaksud pintu masuk pintu itu pintu masuk pintu masuk masjid ya. Yang ruang utamanya berarti. Iya, ruang utama masjid. Kalau yang kayak gerbang kayak itu semua kan ada. La. Pintu masjid, ya. Pintu masuk masjid. Iya. Dan soal karena gak panjang lebar bahas tentang masjid, karena pernah bahas ya tentang masalah masjid, bagian mana saja termasuk yang termasuk masjid. Fa'indal Malikiyah diperbolehkan itikaf di mana ya, ini juga salah satu wajah atau riwayat di kalangan Hanabila. Tapi wal masyur di Hanabila bahwa tidak termasuk tempat untuk itikaf ya, apalagi jika mana masjid tersebut terpisah pintu masuknya, kecuali apabila mana masjid ini dia berada menyatu dengan masjid dan masuknya dari pintu masjid ya. Ini atau bisa melihat ke seperti Masjid Nabawi Manar itu tidak ada pintu masuknya kecuali lewat masjid, maka ini boleh itikaf di tempat tersebut. Iya. Tayyib. Itu itikaf diam diri ya, hah? Dia berdiam diri. Enggak dong, masa diam diri kayak patung. Salat ya, bergerak. Nah, kalau misalkan kita menunggu antara maghrib sama isya, tapi saling gitu Ustaz, berarti bukan itikaf gitu Ustaz. Ya, itikaf enggak apa-apa. Maksudnya gimana nih? Kita tinggalin saling Ustaz. Nah, tapi sambil nunggu maghrib sama isya. Tadi bilangnya mungkin konotasi itikaf itu apa, mungkin pemahaman saya mas ngaca juga nggak sama. Berdiam diri itu melakukan apa, bentuk berdiam secara iya dan dia baca Quran atau sholat kecuali iya. Dengan uzur kalau mau ke kamar kecil baru bergerak iya nggak apa-apa, apa begitu yang disebut itu iya, terima kasih itikaf terus ini ya sih ya. Nanti nggak harus dia menginap sebenarnya ya? Cuma beberapa waktunya beberapa aja sudah. Oh ya nah. Jadi kalau kita bicara tentang itikaf umumannya umum ini jangan melihat itikaf di Ramadan. Nah, itikaf di Ramadan itu hada amalan sunnah, artinya pemberlakuan itikaf dari hari pertama berada di masjid dan keluar pada hari terakhir, ya, ada waktu penentuan waktu seperti ini, itu ziyadat daripada kadar wajib itu sunnah. Ya, sementara itikaf sendiri itu di waktu kapan saja. Artinya antum boleh kata waktu. Ya, antum boleh misalnya itikaf hanya pagi sampai sore saja, atau misalnya dari ba'dal maghrib sampai subuh saja. Apa yang dinamakan itikaf? Naam, dinamakan itikaf. Berdasarkan atsar atau hadis Umar yang kita sebutkan tadi, bahwa dia bernadar itikaf lailatan. Artinya paginya tidak itikaf. Itikafnya hanya di waktu malam. Hanya saja kalau itikaf ini semacam ini dilakukan di Ramadan, kita katakan tidak mendapatkan fadilahnya. Fadilah itikaf 10 hari terakhir. Yang antum dapatkan hanya fadilah itikaf semata secara umum. Ya, karena itikaf termasuk amalan sunnah dan tentunya dikerjakan juga harus dengan niat karena dia ibadat. Ya, dan pada itikaf juga berlaku sejumlah hukum nantinya. Masalahnya kita sebutkan nanti. Iya. Al-asal dari itikaf luzum al-makan. Ya, itu berada pada satu tempat dan dia tidak berpindah-pindah. Saya insyaallah. Ada kita sebut nanti ya binillah azza wa jalla. Iya. So, itikaf ketika dia tidur itu membatalkan atau mengurangkan? Ya. Tidur itu membatalkan atau mengurangkan? Tidak masalah. Mau tidur di halat itikaf tidak apa-apa. Ya, dan bukan termasuk ini yang amalan yang disinggung, termasuk amalan yang sunnah atau tidak ketika itikaf. Iya. Akan disebutkan ya, insyaallah. Ya, qala huna rahmatullah alaihi yushra'u fi kulli waqtin fil masajid wa huwa fi ramadan akid. Ya, siyama fil ashri al awakhir. Dan itikaf pada bulan Ramadan itu adalah amalan yang ditekankan pensyariatan itikaf ini oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, terutama pada 10 hari terakhir. Ya, pada 10 hari terakhir. Ya, bagaimana pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu benar-benar ya yajtahid fil ibadah pada 10 hari terakhir. Hingga berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan. Ketika masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, faqalat Aisyah ahya lailahu kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan sepanjang malam yakni dengan salat. Wa ayqadha ahlahu wa shadda al-miswar. Wa shadda al-ma'zar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga beliau dan mengencangkan sarung atau pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir memang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ibadat. Dan termasuk di antara ibadat pada 10 hari terakhir Ramadan adalah itikaf. Kemana pada hadis Aisyah lain yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan hatta qabadahu Allah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam senantiasa itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, ya, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Dan juga pada hadis yang lainnya disebutkan wa Nabi sallallahu alaihi wa sallam kana ya'takiful ishrin, dia pernah itikaf selama 20 hari ya terakhir di bulan Ramadan. Padahal 10 hari yang sebelumnya itu qada dari itikaf yang lalu. Ya, ini semua menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bifi'lihi dari perbuatan beliau ya hendak menunjukkan bahwa afdalul itikaf, ya, itikaf yang paling utama itu dilakukan pada 10 hari atau 10 malam terakhir Ramadan. Dan qala huna ayy kata ahla, ini juga sunnah. Ya, ini juga di antara sunnah. Ya, untuk membangunkan keluarga untuk mengerjakan ibadat. Washadal mizmar, mengencangkan pakaian. Saya mengatakan ibarat bahwa Nabi meninggalkan mendatangi keluarga beliau. Ya, pada malam-malam tersebut tidak mendatangi ya keluarga beliau. Ya, tidak berhubungan dengan istrinya. Jangan disangka nanti Lailatul Qadar pahala dilipat gandakan 1000 bulan termasuk sedekah kepada istri, ya enggak termasuk. Jangan dipahami berbeda. Ini Lailatul Qadar ini berhubungan khairu min alf syahrin, ya kis. Ya tapi enggak khair juga. Ya karena sekiranya itu sunnah atau dihancurkan, tentunya Nabi ya masyaddal izar, ya, tidak mengencangkan pakaian beliau itu. Karena ibarat bahwa beliau meninggalkan, tidak mendatangi istri-istri beliau pada 10 hari terakhir. Ada menyebutkan bahwa syaddal izar di sini, beliau mengurangi makan ketika iftar, ya, agar bisa untuk mengerjakan ibadat ya pada malam harinya. Kena pengaruh. Ya, seorang kalau dia berbuka puasanya masya Allah, biasanya pada isya, ya ini sanggupnya cuma 11 rakaat. Karena sanggupnya 11 rakaat, akhirnya mengilzam kepada kaum muslimin. Salatul tarawih yang sah cuma 11 rakaat. Karena dia sanggupnya cuma 11, sudah ngantuk. Jadi itu biasa betul. Dan ketika kita mengakhirkan iftar, saya lebih sanggup untuk ibadat ya lebih lama adalah ulah insyaallah taala. Nih. La haula wala quwata illa billah. Jadi terutama pada bulan pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan ulama akan keutamaan itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Thumma qala rahmatullah alaihi wa yustahabbu al-ijtihadu fil 'amali fiha wa qiyamu layali al-qadr. Dan disunnahkan, ya, ini bagi yang sunnah pada seorang mu'takif. Faqauluhuna rahmatullah alaihi, ya, wa yustahabbu, Masya Allah, lagi. Wa yustahabbu al-ijtihadu fil amal. Dan disunnahkan, ya, bersungguh-sungguh pada setiap amalan, yaitu ketika itikaf ini, ketika 10 hari terakhir Ramadan ini. Ya, 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dan kalimat fil amal yakni pada setiap amalan. Pada setiap amalan termasuk salat. Ya, termasuk mana? As-siyam. Termasuk juga qira'atul Quran. Pada semua amalan yang disunnahkan, ya, disunnahkan pada malam-malam Ramadan itu lebih dikerjakan lagi pada 10 hari terakhir. Ya, termasuk di antara kita sebutkan tadi amalan yang utama. Ya, termasuk juga tentunya ya, bukan hal yang tercela juga. Ini qawlu jumhur ulama dan juga yang masyhur di kalangan para fuqaha kita di kalangan Hanabilah, tidak mengapa hudur majalis ilm fi halat al-i'tikaf. Ini termasuk bagian dari mana? Bagian dari al-amal yang dianjurkan ketika 10 hari Ramadan. Berdasarkan dengan hadis mana? Hadis Ibnu Abbas bahwa Jibril alaihi salam ya kana idza ramadan ja Ramadan ja yudarizuhu yudarisuhu al-Qur'an. Jibril ketika Ramadan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudarisuhu al-Qur'an. Dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan dan murajaah al-Qur'an. Fa kalimat yudarisuhu al-Qur'an, yudarisuhu di sini bukan hanya sebatas membaca tetapi mudarasah, mempelajari, mengerti, menelaah, ya mengkaji ayat demi ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Fa makna mudarasah di sini lebih identik dengan mengajarkan. Dia mengajarkan. Maka tidak mengapa tentunya dan bukan amalan yang tercela, ya seseorang dia menghadiri majalis ilm ketika fi halat al-i'tikaf. Ya fi halat al-i'tikaf. Baik. Jadi semua amalan ketaatan apa saja itu diperbolehkan. Ya, dan memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, tilawatil Quran dan mengurangi tidur. Faham tak kis? Ya. Iya benar, kan tu tanyakan tadi masalah tidur ketika itikaf. Ubah. Jadi juga terkadang ikhwan ada keanehan di sebagian ikhwan kita ketika itikaf, ya. Ketika itikaf ada majlis ta'lim mengkritisi. Ini isyara ada ta'lim ketika itikaf anggap bid'ah lah, tarkil aula lah, khilafil aula. Ini bukan amalan yang afdal, amalan yang utama. Tapi kalau tidur dia mau. Tidak dikritisi yang tidur. Padahal kalau kita lihat Pak, tidur pada ketika itikaf sunnah atau tidak? Tidak ada dalilnya tidur ketika itikaf sunnah. Ya kan? Kan, tapi tidak haram juga. Silakan mubah. Kalau sesuatu yang mubah aja diperbolehkan ketika itikaf, apalagi yang istilah yang fihi faedah, ya ada sunnahnya. Jadi kadang-kadang logika itu entah taruh di mana kawan-kawan kita. Ya, sesuatu yang mubah tidak dipermasalahkan, tidur tadi misalnya, ya, sementara sesuatu yang sunnah pada asalnya mereka mempersoalkan. Hak misalnya waktu tidur itu dipakai untuk taklim. Ya kan? Sama aja. Ya, jangan-jangan beranggapan ya waktu membaca Al-Qur'an dipakai untuk taklim, kan? Waktu tidur ini, waktu tidur anak itu kan dipakai untuk taklim. Hal akan lebih utama. Ya, tidak mengapa insyaallah taala. Itu perkara yang mungkar. Ya, dan cuma disangkakan oleh sebagian kawan-kawan kita, ya, yang ini semua karena ketidaktahuan mereka dalam akwal atau pandangan para ulama, ya, ulama madzhab. Hanya melihat hukum itu secara kontekstual dari hadis, memperbanyak tilawat Al-Qur'an, memperbanyak ini salat, memperbanyak kit. Ketika hukum ini enggak disebutkan, mana? Dan disebutkan ta'lim, dan disebutkan adanya mau'idah, dan disebutkan amalan-amalan yang lain, menurut mereka kalau begitu enggak termasuk. Bahkan termasuk yang dianjurkan juga kalau jaa fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika itikaf dia tidak mengapa juga seseorang dia yu'awidul mada al-marid. Ya, tidak mengapa dia mengunjungi seseorang yang sebagaimana jaa fil hadis wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'awidul maridan. Ya, datang menjumpai seseorang yang sakit ketika beliau itikaf. Hanya saja ketika datang mengunjungi yang sakit ini, beliau tidak duduk di sampingnya, tidak berlama-lama. Datang yang menjenguk, tanya kabarnya, terus pulang. Dan antum duduk ikut berbuka puasa sama dengan dia. Lah, seperti itu. Datang duduk terus pulang. Sama juga diperbolehkan bagi al-mu'takif, dari hadis yang sama juga, diperbolehkan bagi al-mu'takif ya untuk ya mengantarkan jenazah. Mengantarkan ya jenazah. Dengan kata lain, semua amalan salihah pada hari itu tidak mengapa dilakukan oleh al-mu'takif, selama dilakukan sesuai dengan kadar hajat. Sesuai dengan kadar hajat. Jadi kalau mana rahmatullah alaihi wa yustahabbu al-istihadu fil amali fiha wa qiyamu layali al-qadar. Ya, ini sudah kita sebutkan. Dan mengerjakan salat pada malam-malam Lailatul Al-Qadar. Faqalu huna rahmatullah alaihi layali al-qadar, malam-malam Lailatul Qadar. Karena pada dasarnya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar tidak seorang pun mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Ya, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghidupkan seluruh atau sepanjang malam 10 hari terakhir Ramadan. Ya, 10 hari terakhir Ramadan. Ini seringkali saya sampaikan ke ikhwan bahwa ikhtilaf kaum muslimin di awal Ramadan itu berimbas kepada ikhtilaf juga seharusnya berimbas pada mana? Ya, malam ganjil. Ya, jangan semua yang terjadi di zaman kita aneh. Mereka ikhtilaf di awal Ramadan tapi Lailatul Qadarnya sepakat. Ini kan kadang ya awal Ramadannya berbeda, tapi Lailatul Qadarnya oh ini malam ke-27 nih. Padahal seharusnya yang berbeda, kalau misalnya hari ini Ramadan bagi si fulan yang lainnya hari berikutnya, pasti malam 27 yang berbeda. Ya atau tidak? 29 juga pasti? Ya pasti berbeda. Dan yang menta'yin. Dan sama juga ketika seseorang dia tidak memastikan apakah ini adalah hari pertama Ramadan atau tidak, hanya dengan hukum bil ghalabati dhann, maka tentunya juga malam-malam Lailatul Qadar juga dia tidak akan mungkin pastikan apakah ini malam 27 atau 29 kecuali dengan ghalabati dhann. Karena itulah seseorang yang paling bahagia dengan Lailatul Qadar yang mereka yang menjaga dari awal malam hingga akhir malam. Ya, kalau antum menghidupkan dari awal malam Ramadan misalnya salat sampai subuh, begitu juga malam kedua, ketiga, sampai malam terakhir, pasti tidak dapat Lailatul Qadar. Pasti dapat, tidak mungkin tidak. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat yataharra Lailatul Qadar, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya untuk mada ay yataharri mana lain Lailatul Qadar fa innaha, fa sebuah riwayat disebut ya fa innaha mada Lailatul Sabi wa Ishrin. Nabi mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Pada hadis yang lain disebutkan malam ke-29. Ya, ini isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan firman-Nya ayat pada surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Ya Lailatul Qadar khairum min alf shahr. Kami turunkan Al-Qur'an ini pada Lailatul Al-Qadar, pada malam ya Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya amalan kebaikan pada hari itu, malam itu, ketaatan pada malam itu setara dengan kebaikan selama 1000 bulan. Iya, hingga Aisyah radhiyallahu taala anha ya ketika mengetahui keutamaan ini, lantas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa mata naqul?" Apa yang kita ucapkan, doa apa yang kami ucapkan ketika mendapati mana Lailatul Qadar? Ya, karena Nabi berkata pada ya, fakuli Allahumma anta afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya, ya Allah, engkau zat yang maha pengampun. Ya, ya, dan engkau mencintai hamba-hambamu yang minta ampunan, maka berilah ampunan kepada aku. Ini antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang ya mendapati malam Lailatul Qadar. Dan ini juga bukan berarti doa tersebut hanya itu yang dibacakan pada Lailatul Qadar. Semua doa, ya semua doa yang antum inginkan, ya kebaikan di dunia wal akhirah dan selainnya, diperbanyak ketika malam-malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya. قال هنا ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. هذا واضح. مع المعتكف tidak keluar meninggalkan tempat dia i'tikaf kecuali ya karena adanya hajat. مراد هنا يخرج المعتكف dia يخرج من المسجد secara umum. Ya يخرج من المسجد sampai disangka bahwa dia keluar dari i'tikaf. Dia keluar dari i'tikaf, dan kadar seorang mutakif bila dikatakan keluar dari i'tikaf dia, itu kembali kepada takaran urf. Ya, misalnya antum keluar dari masjid untuk wudu, ini tidak dikatakan keluar dari i'tikaf, ya kan? Antum keluar untuk buang hajat tidak termasuk. Ya, untuk makan dan minum juga tidak termasuk. Maka tidak mengapa seorang mutakif dia meninggalkan masjid dia ke rumahnya misalnya untuk iftar, untuk berbuka puasa, kalau tidak ada yang melayani dia di masjid. Nah, mengapa dia ke rumah dia untuk iftar, dia sahur, setelah dia makan, dia minum, dia kembali. Nah, dia kembali ke masjid untuk itikaf. Dan itikafnya sahih. Itikafnya ya tetap sahih. Ya. Tetapi misalnya di masjid tersebut ada khidmah bagi dia, tentunya lebih utama dia tidak meninggalkan masjid. Yang berikutnya juga dia memperbanyak luzum pada tempat dia berada di masjid. Nah, ini makna ikhraj yang kedua. Tapi khurut yang seperti ini tidak sampai membatalkan i'tikaf. Misalnya saja seseorang ya dia iltizam pada satu tempat di salah satu sudut masjid. Ya, boleh enggak dia berpindah? Yajuz. Ya, dia berpindah ke shaful awal ketika salat, menjelang salat jamaah ya, segera di shaful awal misalnya, itu tetap dikategorikan juga yakhruju dari mu'takaf, tempat dia i'tikaf. Tetapi khurut seperti ini tidak membatalkan i'tikaf. Tidak membatalkan i'tikaf. Hanya saja dianjurkan bagi seorang yang i'tikaf untuk berada di tempat di mana dia i'tikaf sepanjang waktu dia, kecuali di waktu-waktu salat. Ya, dia salat sunnah di tempat tersebut, tilawatul Quran di tempat tersebut, dzikir di tempat tersebut, nanti ketika salat baru dia ke saf. Padahal ya, karena itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kama rawahu al-Bukhari fi sahih, ya, wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'takifu fi Ramadan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba khaymatan. Dia mana? Memancangkan khaymah. Khaymah itu maksudnya macam tirai. Ya, tirai pemisah antara satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, kemudian juga istri-istri beliau datang dan juga memancangkan khaymah di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini disebutkan oleh para fuqaha ya sunnahnya yang membuat pemisah atau pemisah macam bilik atau semisalnya antara satu tempat dan tempat yang lainnya. Kalau tidak memungkinkan dalam bentuk yang bilik-bilik seperti tadi, yang penting ada pemisah bahwa ini tempat dia. Tempat dia di mana dia etika. Oleh ada terubah soal. Terus kapan dia meniadakan tempat tersebut? Atau dengan kata lain, seharusnya kita bahas di awal tadi, kapan dikatakan dia awal kali i'tikaf? Wassahih di kalangan para fuqaha bahwa awalul i'tikaf itu pada pagi hari, di hari pertama 10 hari terakhir. Itu awal kali dia masuk ke tempat i'tikaf dia. Tetapi dia dia mengilzamkan tempat dia itu di malamnya. Artinya gimana? Pada malam hari, di malam keberapa? 21. Dia ke masjid. Ya, dia mau masuk, dia bawa perkakas dia. Jangan semuanya. Tempat tidur aja dengan jangan bawa kulkas. Jadi bawa dan naruh tempat. Ini tempat saya. Ini tempat saya itikaf. Terus mancangkan bilik dan segala macam. Dan tidak mengapa malam itu dia kembali. Dia kembali ke rumah dia. Persiapan. Persiapan 10 hari ini nanti. Ya, persiapan. Besoknya dia salat fajar di masjid, lantas dia masuk ke bilik dia, tempat itikaf dia. Maka inilah awal kali dia itikaf. Awal kali dia itikaf. Ada? Tapi kalau dia sakit misalnya di hari pertama, atau dia terlambat bangun misalnya, okay, batal itikafnya? Lah, kapan dia teringat, maka dia masuk ke tempat itikaf dia. Tempat itikaf dia, tidak mengapa. Iya. Tapi masya Allah Taala. Sama halnya juga nanti muncul soal, kalau seseorang dia masuk i'tikaf pada hari yang kedua atau ketiga dari 10 hari terakhir, dia nggak masuk di awal malam, boleh atau tidak boleh? Yujuz, tidak mengapa. Ya, karena afdaliyah ini tidak bermakna bahwa afdaliyah ini hanya 10 hari dari awal sampai akhir, enggak. Di pertengahan juga silahkan, atau di hari-hari terakhir juga silahkan. Hanya saja keutamaannya, ya, tidak sama dengan yang itikaf dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan juga pada hadis yang kita sebutkan tadi, ini juga terdapat sunnah itikaf bagi wanita, yang bagi wanita. Faqala huna la yakhruju al-mu'takifu illa li hajatin, hada wadih insyaallah sudah kita sebutkan tadi, ya, kecuali hajat tertentu. Ya la hawla wa la quwwata illa billah. Dari mana ini juga telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yamurru bil marid ya wa huwa mutakifun. Ya, wa Nabi tidaklah melewati seorang yang sakit ketika beliau itikaf kecuali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang menjenguk orang sakit tersebut. Adapun hadis yang menyebutkan Nabi sambil berlalu begitu saja, tidak ada orang sakit yang lewati gitu saya enggak menunggu, tidak menegur, tidak singgah, fahadah hadis fihi da'af. Hadis tersebut terdapat ya kelemahan. Sama juga hadisnya Aisyah, mina sunnati la ya'udul mutakifu maridhan, ya, dan juga la yashhadu janazatan, hadis hadis juga fihi da'af. Ya, hadis juga disebut oleh para ulama terdapat ya kelemahan pada hadis tersebut. Wasahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi sahihain, ya, dari hadis Aisyah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itikaf la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali dia masuk ke rumah beliau ketika beliau itikaf kecuali karena keperluan yang lazim dilakukan oleh seorang dan seorang manusia, itu makan, minum, buang hajat. Ini tidak mengapa, termasuk juga mandi. Ya, termasuk juga mandi. Itu tidak mengapa insyaallah taala. Fa hadha wal akhir ma dzakarna pada kitab siyam, pembahasan bada itikaf dan sedikit tentang Lailatul Qadar. Semoga apa yang kita sampaikan di pembahasan tentang kitab siyam ini, yang dari awal pembahasan terdahulu hingga sekarang, memberi faedah bagi kita semua, ya, dan menjadi madad pemberat pada mizan hasanat kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. batal nggak bisa? Kenapa? Banyak pesanan herbal dari handphone ini. Itu kalau tetap dilayani batal nggak sih? Ya, yang jelas keutamaan dia ketika dia menjemukkan diri dengan hal-hal duniawiyah, yang sementara pada itikaf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan untuk mana untuk memperbanyak ibadat dan tidak melakukan hal-hal yang mubah, bahkan ya, kecuali hal-hal yang memang sudah menjadi kebiasaan atau yang harus dilewati oleh seorang manusia, seorang hamba, tentunya hal-hal seperti itu harus dihindari. Dan khawatir bukan masalah itikaf dia batal, khawatir itikaf dia tidak sempurna. Dan keutamaan yang seharusnya dia peroleh dengan itikaf dari hari awal sampai akhir, dia tidak dapatkan keutamanya sama sekali. Ya. Tapi tidak mengapa, sekali-sekali misalnya tidak mengapa. Baik, termasuk juga ini dibahas nih kalau para fuqaha ya, besok aja. Ya. Para ulama bahkan membolehkan ya amal ketaatan sifatnya interaksi dengan yang lain. Ya, mereka mengatakan diperbolehkan, ya diperbolehkan akad nikah ketika itikaf, ya karena akad nikah ibadah atau bukan? Ibadah enggak? Atau mubah-mubah aja? Ya, ya ibadah, karena bukan mubah. Atau mau dapat anaknya orang harus ada akad nikah. Karena itu dibahas di buku fikih kan, kitab nikah. Jadi ibadah, ya ini diperbolehkan akad nikah di ketika mutakif. Termasuk juga tentunya akan jual beli dengan syarat tentunya tidak di masjid, ya dia hendak jual beli barang kena hajat, dia mengharuskan untuk membeli barang tersebut, tidak mengapa. Kalau ke kantor dulu kan, kantor dulu pulangnya itikaf lagi. Karena itu sudah cara urf sudah dianggap dia enggak itikaf. Iya, berbeda hanya pada keluar sejenak untuk menyerahkan barang atau duit, ini enggak dianggap dia keluar dari itikaf dia. Kalau misalnya kayak Pak Yanto pagi hari pergi, nanti siangnya kembali, nanti jam 2 balik lagi. Nah, ini sudah dianggap keluar dari itikaf. Urfan ya, sudah enggak dianggap itikaf. Iya. Ya, itikaf itu boleh berbagian aja dari harinya, tapi misalnya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ya silakan, tetapi Anda enggak dapat keutamaan itikaf 10 hari terakhir berarti. Bedakan ya antara itikaf secara umum yang disebutkan tadi dengan itikaf yang sunnah pada Ramadan. Ya, dibedakan hal seperti itu. Jadi berarti kalau yang itikaf yang 10 hari Ramadan itu kita stay di masjid terus. Iya, stay di masjid terus. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan Nabi mana? Beliau nasabah khaymatan. Beliau memancangkan dari jabil di khaymat-khaymat tertentu. InsyaAllah kalau beliau ketika itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, beliau tidak keluar dari tempat beliau itikaf. Iya. Habis itu. Iya. Masalah tadi di kita ngetek tempat kita sedek. Ya, ya tetap kalau apa namanya? Nah, kalau misalnya kita di tempat yang berbeda, misalnya sekarang baca Quran di sini nih. Ya. Terus nanti baca Quran di sebelah sana gitu. Ya, itu enggak apa-apa aja. Tapi tetap masuk pada kategori yakhruju min mutakafahum. Dia tetap keluar dari yakhruju min mutakafah dia. Ya, tetapi khuruj yang seperti ini tidak membatalkan itikaf. Hanya saja keutamaannya berkurang. Ya, karena di antara keutamaan itikaf dia iltizam pada satu tempat. Dia enggak berpindah-pindah, termasuk membaca Quran tadi, termasuk zikir, dia berada di tempat dia tadi. Ya. Saat ini ana dapat poster undangan, Ustaz. Hah? Poster undangan masjid ngadain itikaf ada hadiahnya, Ustaz. Surprise. Enggak apa-apa, insyaallah. Enggak apa-apa. Eh, sebentar masalah. Ustaz, apa namanya? Tadi perkara. Hadza mabtargib ya ala al-amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yurahibu ya ashabahu. Ya, bahkan anak-anak kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan seringkali dijanjikan hadiah. Ya, man fala hadza falahu kadza, nah, masalah insyaallah taala. Ya. Ustaz menerangkan tentang apa pintu masjid terkhusus Nabawi itu gimana, maksudnya anak kurang paham, tidak tempat itikaf yang dilalui melalui pintu masjid seperti masjid dari penjelasan gimana maksudnya? Jadi, maksudnya di sini bagian dari masjid yang pintunya dari pintu masjid itu boleh untuk itikaf. Pintunya bagian dari pintu masjid. Maksudnya pintu masuk dia untuk menuju tempat tersebut melewati pintu masjid, tidak ada tempat yang lain. Ya, maka itu dimasuk kategori masjid dan boleh itikaf di tempat tadi. Yang saya kalau menara masjid, dia menyatu dengan bangunan masjid, pintunya dari pintu masjid seperti kita masuk biasa. Maka dia bagian dari masjid dan boleh itikaf. Ya, di tempat tersebut ya. Atau perpustakaan atau apa saja, ya boleh. Jadi kalau di teras enggak termasuk dong. Enggak termasuk. Iya, enggak termasuk. Ya. Harus melalui pintunya dulu. Iya, bisa masuk. Nah. Kadang-kadang gini, di masjid itu kan ada di terasnya ditaruh buat kemah, buat itikaf. Nah, itu enggak termasuk dong di situ. Iya, seharusnya enggak termasuk. Kecuali kalau di apa teras tersebut memang diperuntukkan tempat salat. Ada beberapa masjid ya yang terjadi pelebaran letak apa pelebaran masjid ya, di mana bagian terasnya kemudian dijadikan tempat untuk salat urfan. Ya, beberapa masjid kita lihat yang dipanjangkan terasnya ke belakang atau dipasangin apa? Pasangin bukan apa namanya? Tenda. Bukan terpal, yang permanen. Kanopi segala macam yang dibuat isyarat apa tanda-tanda seperti soh. Nah, itu masuk bagian dari masjid karena boleh sudah diniatkan disini, untuk bagian masjid. Iya, boleh itikaf tempat tersebut karena sudah dianggap masjid. Di Fatahila itu di lantai 2 boleh nggak? Iya, ada di sini pakai sholat tempat itu. Sholat buat pocah ya. Tidak ada apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya. Kalau Jumat juga dipergunakan. Salat juga kalau penuh di bawah juga dipergunakan. Tidak apa-apa, insyaAllah ta'ala. Kalau di rumah salat lima waktu ada masjidnya. Cuma kalau salat Jumatnya enggak ada, apa? Nah, itu enggak termasuk. Maksudnya di sini di rumah salat lima waktu ada azannya enggak? Azannya ada. Dikumandangkan azan dan segala macam. Bentuknya juga bentuk masjid. Maksudnya di musala dekat rumah kali. Iya, dekat rumah. Oh iya, di rumah. Dekat rumah. Dekat rumah apa? Di dekat rumah. Di dekat rumah. Ngomongnya di rumah soalnya. Kasih udah kemarin rumahnya kayak apa besarnya? Rumah masjid kali, Sat. Rumah di mana? Rumah di sebelah. Iya, iya. Boleh seitikaf di situ. Kalau ada itikaf, nggak apa-apa. Misalnya kayak dari yang tadi, misalnya kalau yang song nih, itu kan dari yang pintu bangunan utamanya, misalnya kalau di parkiran itu ada kuburan, berarti nggak masalah, berarti untuk sholat di situ. Dibedain, antara konteks masjid sebagai tempat untuk pengerjaan sholatnya dengan masjid sebagai suatu lingkungan masjid. Berarti toilet masjid, ya bagian dari masjid, ya itu tidak. Tapi boleh nggak sholat di situ? Boleh gak itikaf? Boleh. Ya. Sama tadi ya. Sama tadi, misalnya kuburan dan segala macam. Itu juga ala-ala maratib yang ada. Ini misalnya bagian dari masjid. Ya, misalnya kuburan ini dia ada di dalam area masjid tempat sholat, itu larangannya lebih keras daripada masjid kuburan yang di bagian di luar. Masjid yang berada di arah kiblat itu lebih berat larangannya daripada berada di belakang kiblat. Seperti Syekh Islam Ibn Taimiyah bahkan sebutkan yang kalau kuburnya berada di belakang itu salatnya sahih. Dia salatnya sahih walaupun dia bersengaja datang salat di tempat tersebut. Tetapi kalau di depan beliau condong kepada pengharaman. Iya. Ini kan berbeda baca tinjunya para ulama dalam bab tersebut. Jadi kayak kalau tadi semisal yang tadi di itu ada kuburan di parkiran itu tetap dilarang. Iya, kalau ala cuma mayoritas iya. Walaupun ini saja ada sih, kalau ada bahasan lebih lanjut ya. Cuma berita harus ditinggalkan. Oh, yang ribut, ditinggalkan. Iya. Kalau yang misalnya kayak di sini masjidnya ada kuda parkiran, ada masjidnya ada parkiran, ada apa kotaknya gitu kan. Nah, di depannya itu ada kuburan misalnya. Kalau dia sudah terpisah dari area masjid dengan tembok pemisah dan tembok pemisah yang memisahkan dia bagian dari area masjid, berarti itu bukan bagian dari masjid. Walaupun dia langsung gitu, misalnya ada tembok, langsung itu kuburannya. Itu yang jadi mahal nisa karena ulama di situ. Ya, apakah pemisah tersebut harus dipisahkan tembok pemisah tembok masjid, ya, ataukah cukup satu pemisah saja, ya, ataukah harus dipisahkan dengan jalan? Sebagian yang kalangan Malikiyah fi ma'atun dia masyarakat terpisah dengan jalan. Ya, boleh dikatakan dia terpisah. Ya, sebagian mengatakan apabila tembok tersebut tinggi, tinggi, misalnya ditemunya tinggi dan yang sampai menunjukkan pemisahan dari area kuburan tersebut, itu sudah mewakili. Ya, mengatakan disyaratkan katanya ada dua tembok pemisah. Gitu ya. Ini tembok untuk kuburnya, ini tidak. Tapi yang pendapat terakhir ini agak iskalat ya. Kalau kubur itu dibangunkan tembok, kalau tidak biarkan begitu saja. Misalnya ini hamparan, ya, hamparan yang kubur. Ya. Terus kita bangun masjid. Ya, kan tidak mungkin kita mengatakan ya. Pasti kita akan batasi antara area masjid kita dengan kubur. Kita bangun tembok pemisah misalnya. Ya, kita pasang pemisah. Nanti setelah itu bagian masjid. Ya, walaupun akhirnya kesannya sampingnya kubur. Soalnya materi ini nggak mengapa seperti itu, karena nggak termasuk di area masjid. Jadi kalau pemisahnya bentuk tembok dari masjid, jadi secara arsiteknya ini masjid, bangunan masjid ada kuburan itu dianggap tembok masjidnya sebagai pemisah. Iya. Kecuali kalau masjidnya di tengah-tengah kubur, ini nggak mungkin dipahami dipisahkan. Ya, pernah ada kejadian lihat ada masjid di Sulawesi ya, dekatnya. Ada masjid di area pemakaman. Memang dipasangin tembok, tapi kelilingnya itu masuk kuburan. Nanti ada jalan kecil yang ke sana. Ini tetap masuk bagian kubur. Mau diakali kayak apa juga, orang pasti nyangka itu masjid di kubur. Sementara beda kalau misalnya sekarang nih. Berbeda kalau misalnya kita punya tanah luas atau di wakafkan untuk bangun masjid. Ternyata di akhir batas tapalnya tanahnya antum, sebelahnya kubur. Ya kalau antum bangun masjid begitu aja tanpa tembok, orang akan menyangka masjid ini berada di tanah pekuburan. Maka dibatasin tembok misalnya. Tahana, nama apa seperti itu? Kalau udah dibatasin tembok, tapi ternyata itu kubur, ya kubur yang di sering datangin orang, apa itu boleh? Ya asal dia nggak lewat bagian dari masjid. Nggak lewat. Iya. Kalau dia masuk dari bagian area masjid, nggak boleh. Artinya kita harus dipisahkan antara masjid dan kubur tadi. Bisa. Parkiran misalnya. Iya, termasuk dari semua hal-hal yang bisa mengindikasikan bahwa itu bagian dari masjid. Harus dipisahkan seluruhnya. Jadi saya satu darah seperti tadi. Betul. Kita bisa semua. Kalau sikap tu sah di Thailand ada orang sah datang. Tapi kerjaannya berbatin orang-orang yang sikap saat itu boleh diusir ya kalau kan dia. Ya, ini Ivan atau bukan? Iya, dia sih waktu itu. Ivan atau bukan? Orang baru lihat aja. Duduk ya aja. Kalau diusir orang panitia itu. Ya, kalau mau usir. Kalian kan punya kekuasaan di masjid. Kalau tidak mau, kalau itu nggak punya kuasa di masjid, suruh duduk baik-baik. Berapa orang kumpul ruk ya? Ya orang ibadah kok diganggu. Iya. Iya. Ada. Nah, boleh tanya sedikit di luar. Dia ada soal masalah apa? Masalah akidah sama dia nih, Ustaz. Oh, kasihan Ustaz sendiri. Suruh datang ya. Suruh datang yang lebih patut kalau mau ini berbicara. Jangan teman-teman yang kurang dari sisi kapasitas, misalnya orang seperti itu ya, ahlul bidah atau ahlul ahwa ya, dia hanya akan berani berdebat dalam masalah-masalah yang dianggap dia bisa menang, itu juga hanya bagi kalangan lusuhnya yang enggak dia bisa kalahkan. Nah, kan mungkin dia mau datangin ustadznya, ya kan? Nah, dia kan nyari, dia lihat dulu, itu deh. Misalnya. Saya ini enggak. Kita supaya hati kita kalau hati iya kita. Kalau membisikkan iya kalau aja bisa membisikkan antum jadi dia nggak tahu misalnya anak mau berbuat ini bukan batera setan maksudnya itu bukan khususnya dari setan salah macam tapi misalnya anak ingin berkehendak sesuatu saya tuh tidak tahu ya kan? Dia nggak tahu cuma indikasi dari amalan antum kan kelihatan. Antum wudhu, setan udah tahu mau salat nih kayak ini, mau buat baik nih, dibisikin. Coba kalau siap-siap tempat kemaksiatan. Pak, saya nggak bisa-bisa apa-apa kan? Jadi seperti itu. Jadi ayat termasuk perkara gaib. Ya itu nggak diketahui. Makanya kan Allah sebutkan di antara keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ya ya'lamu ma takunu sirran wa alanan. Cuma Allah yang tahu apa yang kita ucapkan terang-terangan sama yang tersembunyi di dalam hati kita. Itu isyarat bahwa yang lain tidak tahu. Tidak itu malaikat mukarrabin, tidak itu wali min awliya Allah, tidak itu syaitan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di hati kita. Ya cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hakim. Kalau yang dimaksud dengan setan di kalangan manusia, dari kalangan manusia itu sifat manusianya apa setan berubah jadi manusia gitu? Bisa dua-duanya. Iya, bisa dua-duanya. Kalau tafsirnya para ulama ya, karena setan itu perwarupa dia, artinya dia beragam. Ya, dia beragam. Fa ala rasihim man iblis lanatullah alaihi. Itu pimpinan terbesar, penghulunya syaitan. Pak syaitan ada menjunuh di iblis. Ya, dia pasukan dari iblis lanatullah alaihi. Pak pasukan ini ada berbentuk jin, ada kaum manusia, ada dari kalangan mereka sendiri. Iya, dari kalangan mereka sendiri. Ya, ini memang kalangan jin yang memang kalangan fusat, orang kaum fasik dari kalangan jin. Iya. Tapi seperti itu. Jadi ada dimaksud dengan syaitan dari manusia, ya bisa jadi. Syaitan yang berubah bentuk, artinya dia berbentuk rupa ala surahnya manusia yang mengajak kepada keburukan. Sebagian mengatakan penafsiran apa? Harut wa Marut, walaupun itu tidak sahih penafsiran tadi. Ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj, itu bagian dari syaitan berbentuk Ma'juj, itu tidak sahih. Tapi itu dipahami sebagian kalangan ahli tafsir. Walaupun ini isyarat bahwa syaitan bisa berbentuk rupa dari rupa manusia. Apa dalilnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkap iblis lanatullah alaihi dan diikat di mana? Masjid. Itu yang masjid. Dan juga ala surat al-insan apa kisahnya Abu Hurairah. Ya, ketika apa menjaga zakat. Jadi insyaallah syaitan bisa berubah bentuk ya ke bentuk mana manusia. Walaupun ini enggak akan berlangsung terus-menerus. Sesaat akan hilang. Hanya akan kembali ke wujud aslinya. Atau bisa bermakna manusia yang dia itu cenderung kepada ya syaitan, cenderung kepada iblis radhiyallahu anhu. Mereka katakan dia ya syaitin al ins wal jin. Terus itu saat kalau misalkan ada apa, syaitan nggak bakal bisa bunuh kita misalnya dari gangguannya itu. Sementara pernah baca kisah di Arab pernah ada orang disurupin gitu, kemasukan jin sampai dia akhirnya meninggal saat. Ada ikhtilaf ulama dalam masalah apakah kaum jin itu bisa menyentuh langsung manusia ataukah tidak. Ya, sebagian ulama mengingkari bahwa kaum jin tidak bisa menyentuh langsung manusia. Ya, pertama dia berbeda alam, ya di alam lain kan. Ya, baik. Yang kedua dari berbeda wujud. Dia berbeda wujud. Jadi dia tidak mungkin menyentuh dan menyakiti manusia secara langsung. Ya, tetapi dengan bantuan alat mungkin. Ya, orang misalnya antum lagi masak air, terus airnya ditumpahin kepalanya antum, bisa jadi. Ya, dengan bantuan atau antum misalnya di jatuh di apa, tertarik atau tersandung, dia perangkat dan segala macam, bisa jadi. Termasuk juga yang kesurupan. Ya, kesurupan itu mamsus, dia kan menyatu dengan manusia dan membinasakan yang dia masuki. Bisa jadi seperti itu. Secara langsung misalnya, anggaplah antum setannya terus mukul pak antum, nggak bisa. Ada pandangan sebagian kalau pokok ya nggak akan ini tidak akan bisa secara langsung seperti itu. Iya. Ada beberapa ini masalah agak panjang juga. Ada pernah dulu lihat ada satu risalah tentang masalah gimana apa keterkaitan antara jin dan manusia, termasuk juga masalah mamsus, perubahan bentuk, perubahan wujud, ya terus juga masalah bisa menyentuh atau tidak, ya lams. Termasuk juga akhirnya dalam masalah pernikahan. Ya, sebenarnya mengatakan bahwa pernikahan antara kedua jenis ini akhirnya bisa terjadi hanya di alam bawah sadar. Ya, kita berhubungan misalnya, paham enggak? Ya, kalau misalnya fokus ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi dibahas ya. Karena salah seorang mustafidin lah di waktu di dar dahulu. Dulu dia sempat mengambil kesimpulan bahwa seorang yang kesurupan dan mungkin berubah wujud, ya ke wujud berbeda dari wujud aslinya dia. Sampai kan pas ngobrol-ngobrol dengan anak ya waktu itu. Siapa lagi satu orang, lupa anak. Bilang, tapi di negara kita masyur sih, masyur perubahan wujud itu masyur. Dan itu terlihat. Ya misalnya, apa, babi ngesot, babi ngepet ya. Beneran harus ya. Ya, itu kan film. Saya ada cerita kan, ada cerita ada di Salatiga dulu ada yang meninggal. Dia punya itu. Seperti itulah. Dia kan meninggal berubah tungkainya, tangan kaki itu berubah jadi kaki babi. Iya, wah. Ada yang mengatakan seperti itu apa namanya? Ini karena ilmu dia segala macam. Kedua juga masalah ya banyak lagi saya mendapat yang berwujud dari hewan tertentu ya, sering terjadi di tanah di Toraja di Bali ya berubah menjadi anjing ya, Nabi mengatakan anjing hitam itu syaitan ya benar bisa perubahan-perubahan bentuknya itu dari bentuk ular ya ular terus anjing hitam dan segala macam ya, nah, itu terjadi perubahan wujud seperti itu. Tapi muncul soalnya nanti, apakah ini mimbab saharu ayunan nas atau gimana? Apakah perubahan wujud ini sebenarnya si manusia enggak berubah wujud, tetapi jin yang berada bersama dia itu menyihir yang melihat dia. Jadi dia ngambil kesimpulannya seperti itu, ini sihir. Bisa musa ya? Iya saharu ayunan nas wa starhabu ini macam kisah Musa alaihissalam. Itu jadi bahan polemi banyak. Anda nggak tahu polemi itu benar atau tidak. Coba tuh tanya ke ini yang ke Joko Bodo yang baru masuk ini. Tapi maksudnya LDI itu pak. Subhanallah lah kan jadi salafi ya. LDI. Ya mungkin. Masih buru itu. Bukan Joko Alim ya. Perabotan dia jebakan tapi itu. Islam semua. Ya masya Allah. Terus dia ada yang dimusnahkan. Itu patut ya satu sisi patut disyukuri ya. Ya tentunya orang keluar dari kesyirikan masuk kepada cara asal la ilaha illallah itu sudah patut disyukuri, syukur banget. Terlepas nanti dia misalnya akhirnya jatuhnya ke ya mungkin itu tahapan ya tahapan. Antum juga ketika kenal Islam kan gak langsung jadi salafi juga kan. Mungkin jadi remaja-remaja masjid yang unyu-unyu kan ya. Masih ikut ya lucu-lucuannya. Terus pelan-pelan akhirnya menjadi yang lebih baik. Ya kita berharap seperti itu insyaallah ta'ala. Jadi ketika masuk ada penyampaian berita itu ada yang komen apa ahlu bid'ah asyadu daripada ahlu ma'asi. Ya benar. Tapi kan maksiatnya dia dulu ini bukan maksiat biasa, syirik masalahnya. Nah, kita sepakat bahwa kesyirikan jelas lebih berat daripada bid'ah. Ahlu bid'ah meninggal tetap dikubur di kuburannya kaum muslimin. Musyrik enggak boleh. Kalau ahlu bid'ah meninggal tetap disolati. Musyrik enggak boleh solati. Ini kan bahaya. Syirik itu lebih berat. Ya khair insyaallah. Tes. Enggak biasa ngambil. Apa mana bagi aja enggak biasa ngambil. Ketakutan manusia akan muncul-muncul setan berubah bentuk itu apa fobia atau gimana? Iya. Jadi kita bukan masuk, jadi kan takut. Ada mudarat. Dan berlebih yang hanya mampu di Dr. Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau sampai misalnya takut para apa menghidupkan dan mematikan ada syirku. Dan kalau misalnya khawatir dia sebab antum mati atau antum hidup enggak ada syirku tadi. Ya sama misalnya antum takut pas orang pembunuh bukan karena takut bahwa dia menghidupkan dan mematikan tapi sebab. Sebab kesana misalnya sebab untuk menyakiti. Nah masalah tadi. Ya. biasanya takut tuh cuma takut penampakan aja. Biasa orang tuh jarang kalau takut sampai dibunuh. Iya yeah. Kan? Takut penampakan aja. Indonesia kalau wujud tuh cakep-cakep kan. Wajah-wajah artis. Manis. Ustaz, kalau di keluarga kan kayak ada arisan gitu tuh. Dia suka kata ada ustaz gitu. Nah, ustaz itu kalau dia tuh gak percaya dajjal gitu, kata dia itu tuh cuma Itu ilah aja kata dia itu. Dan dia dan gak mungkin keluar. Nabi Isa juga gak mungkin Asyairah seperti itu. Kami kan mentabirkan sebagian besar yang kaitannya dengan perkara-perkara kayak bukan berarti mereka menolak mutlakan, enggak juga. Dia tabirkan misalnya azabul kubur, kata mereka bukan azab kubur ini itu gambaran dari apa keridhaan, asalnya mereka itu menolak dari sifat-sifat dia, menolak sifat dia Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menolak adanya apa? Adanya efek dari sifat tersebut kepada hamba. Karena azabul kubur itu dari sifat kemurkaan Allah, ya. Lalu mengatakan Allah itu tidak marah, efeknya berarti tidak ada yang seperti ini imbasnya pun makhluk. Ya, kalau Allah misalnya tidak senang, tidak gembira dengan sifat-sifat seperti ini, berarti tidak ada yang disebutkan tadi. Ada Allah. Jadi jadi mazhab orang Indonesia itu kan Asy'ariyah ya kan? Nah, Indonesia apa? Orang yang itu bukan mazhab. Indonesia itu istilah antara mazhab dan benar mereka nisbat kepada Asy'ariyah. Dan beberapa poin-poin pemahaman yang disalin ke kitab buku-buku kita itu malah ada ke Maturidiyah malah lagi. Dan Maturidiyah akhaf daripada ini Asy'ariyah dalam beberapa sisi. Ya, tidak ada beberapa. Ini nanya Ustaz. Misalnya, bukan misalnya, ada sebuah penelitian di negara barat untuk menggemukkan binatang ternak, misal kambing atau sapi. Pada saat mereka diberikan makan, diputarkan musik klasik. Dan secara penelitian, daging sapi hewan tersebut atau kambing itu menjadi lebih empuk dan lebih gemuk gitu. Kita termasuk perkara tasyabuh nggak mengikuti apa hal-hal seperti itu. Karena anak kambing seperti itu. Anak sudah mendengarkan, tapi ya hewan ini yang mendengarkan. Itu gimana sih menurut antum? Jangan masih dalam diari aja. Itu awalnya, mereka kan istilahnya. Yang seperti itu ya menghilangkan hewan stres ya, stres biar nggak dia penat dan segala macam. Ya, teman-teman juga yang kuliah di kedokteran hewan cerita. Kalau dia mereka enggak katanya musik itu harus kata untuk hilang kebawa suasana doang. Kalau suasana dia bisa ditata. Kayak Indonesia suasana pembunuhan itu udah mulai bagus untuk peternakan. Ya, bahkan jauh tandus habisnya pusing dengan kambingnya. Ya, jangan sampaikan sampai sesuatu yang bukan sebab utama. Akhirnya katakan itu sebab utama. Ya mungkin musik itu hanya untuk menghilangkan stres. Intinya kan stresnya sebenarnya. Ya, jangan sampai sesuatu yang bukan sebab untuk sesuatu. Akhirnya oh ini sebabnya. Nah, padahal kan orang baru korelasi sama sekali. Cuma untuk dengar cuma musik klasik sepanjang hari gemuk tak kira-kira. Misalnya kayak jauh aja empuk gak ada dagingnya empuk gak ada korelasinya sama sekali ya seperti itu. Ya ini udah punya berapa kambing tanya di kipan Pak Lian nih yang punya kambing ini musik klasik juga ya. pada saya gua enggak. Iya, pulang. Iya, pulang nih. Pulang dulu ya.